Sahabat, sekaligus juga saudara, masih cindung ya. Selamat berbahagia sekeluarga. Muskurane di wajah tumho, gunggunane di wajah tumho. Jai na, hori piare. Dubai, Doha, Shahudin, Lana, Haris. sumoh